Saya nak berhenti sekejap. Banyak lagi ayat sakinah, tapi saya nak berhenti di sini sekejap. Saya nak menyentuh satu benda yang selalu saya sentuh untuk diri saya dan tuan-tuan. Iaitulah perkataan tawakal. Perkataan insan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan yang ajaib yang Quran sebut berulang-ulang kali. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah itulah bertawakal orang mukmin. Rabbana 'alaika tawakkalna. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah kami bertawakal. Apa maksud tawakal? Apa maksud tawakal? Di samping Islam suruh kita berusaha, Islam suruh kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jika insan bergantung kepada Tuhan dalam erti kata yang sebenar, dia serahkan perasaan dan imannya kepada Allah di dalam sesuatu isu, di dalam sesuatu urusan, di dalam sesuatu perkara, dia akan melihat perkara yang sangat ajaib akan berlaku dalam itu. Seperti Allah sebut, Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang diberitahu kepada mereka, Nuh, orang ramai sedang berkumpul untuk ambil tindakan kepada kamu. Nuh, orang nak ambil tindakan kepada hang. Nuh, orang nak ambil tindakan pada kau. Nuh, ada orang nak bertindak pada kau. Kata Allah, iman dia tambah. Bukan kita kata, pasal apa lah Allah uji aku, apa lah dosa aku. Dah. Kata Quran, iman mereka bertambah. Mereka kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami ya Allah. Dialah sebaik-baik tempat diserahkan urusan. Tuan-tuan, jika tuan-tuan sebut berulang kali apabila menghadapi keran, kerena dan asam garam hidup, hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan iman tuan akan melihat keajaiban hidup yang tak dapat digambarkan dengan perkataan dan tak dapat diukir dengan tulisan. Kata ahli-ahli Qurani terhanya, man lam yaduk la yafham. Siapa yang orang yang pernah hidup dan bertawakal, dia akan mengetahui tentang keajaiban tawakal. Bila hati insan bulat kepada ya Rabb, ini fawaktu hadha amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإخوان المسلمين المسلمات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله dalam kuliah yang lepas kita sudah sampai, kita dah habiskan sampai ayat yang ke-26. Kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah di dalam surah ini telah mengkategorikan manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti kepada tiga kelompok yang disebutkan di dalam ayat 7, wa kuntum azwajan thalathah, kamu ini ada tiga kelompok, tiga golongan, ashabul maimanah, ashabul mash'amah, dan yang berikutnya ialah as-sabiqun, as-sabiqun. Dan tanpa kita nyatakan tentang as-sabiqun, as-sabiqun, iaitu orang-orang yang terdahulu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang melimpah ruah di dalam syurga. Dan malam ini kita akan baca pula dan lihat pula kepada golongan yang kedua yang diberitakan oleh Allah taala ini dalam ayat 27 hingga ayat 40. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, fi sidrin makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan buah pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan, yakni payungan yang terbentang luas. Dan air yang mencurah. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti buahnya. Dan tidak terlarang dari mengambilnya. Dan furush. Furush ini hamparan. Yang tebal lagi empuk, tilam yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yakni para bidadari, secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dan kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca ni untuk cerita tentang golongan yang kedua yang juga mendapat nikmat syurga daripada Allah taala. Bukanlah maknanya golongan yang pertama hanya dapat apa yang diceritakan pada ayat-ayat yang sebelum ni. Golongan yang kedua ini hanya dapat apa yang ada di sini. Sebenarnya nikmat syurga itu melimpah ruah, lebih lagi daripada itu. Dan ini adalah sebahagian daripada gambaran yang Allah Ta'ala berikan. Baik, apa dia? Allah Ta'ala sebut, alangkah bahagianya. Apakah golongan kanan ini? Alangkah baiknya. Betapa eloknya golongan kanan ini. Nak gambarkan golongan kanan ini macam mana? Allah Ta'ala ceritakan kesudahan cerita. Allah Ta'ala gambarkan kesudahan cerita dia dalam syurga. Fi sidrim makhdud. Pada ada di antara naungan pokok bidara. Kita kat Taman Melewa ada bidara kan? Surau Taman Melewa tu ada bidara. Ada duri yang bidara ni. Ternyata buah pokok bidara dalam syurga tidak mempunyai duri. Dan ayat Quran dia sebut tentang bidara ni, tuan-tuan, sebenarnya menunjukkan pokok bidara sebagaimana yang pernah kita sebutkan sikit-sikit dulu kan. Ada kelebihan dia yang tersendiri. Ada dia punya fadilat yang kadang-kadang orang kita belum explore lagi. Mungkin ada benda lain yang boleh digunakan bidara ni yang kita tak dapat lagi. Baik, yang tu satu. Pada pokok bidara ni dia berimbun kan? Dia besar dan berimbun. Pada kawasan, menunjukkan kawasan itu. Satu kawasan yang dinaungi, yang tenang, yang damai. Dan adanya falhim mambur, buah pisang. Pokok pisang yang bersusun-susun buahnya. Mungkin pada kita pisang. Takkan nak makan pisang lah syurga. Tapi sebenarnya itulah nikmat. Bukanlah kata pisang saja. Banyak benda lain lagi yang Allah Ta'ala sebutkan. Di syurga di dunia dan dia juga ada di syurga. Dan pisang tu sebenarnya tuan-tuan. Tak tahulah kok petis orang Melayu kita tak pernah sedap. Tak tahulah. Mungkin. Ada juga. Ada orang sebab makan pisang kan. Kalau di Arab ni tuan-tuan. Pisang ni antara jus yang paling sedap. Kalau pergi Mekah lah. Di Madinah lah. Sekarang ni tak pernah sedap. Kalau dulu-dulu kita minta jus pisang. Nikmatnya subhanallah. Tuan saja yang tahu. Punya sedap. Bawa beli Malaysia, cuba beli pisang, buat jus pisang. Tak jadi. Tak cerita pisang tu lah. Dan di sebagian negara belah Afrika, pisang tu merupakan makanan rugi dia. Pisang ni besar-besar pemeluk. Bukanlah besar pemeluk. Mana besar petih tu. Pernah jadi Malaysia, pernah nak buat satu transaksi. Antara beras dengan pisang di sana. Tapi bila disemak, oh tak boleh buat transaksi, takut berlakunya riba. Kerana pisang makanan rugi di satu negeri itu, beras makanan rugi di Malaysia, apa nama transaksi, apa nama makanan rugi ini dia membabitkan disiplin tentang barang-barang ribawi, benda-benda riba. Jadi ada agak ketat sikit di situ. Anak pernah ini pernah cerita waktu tahun dulu ada kes yang macam tu. Tapi nak tunjukkan pisang ni bukanlah sebarang buah. Mungkin yang kita nampak itu yang tersedak, tapi ini diceritakan oleh Quran sebahagian daripada apa yang ada dalam syurga. Terus tanya apa rasa pisang? Rasa pisang lah. Tapi tak tentu, tak itulah tak sama rasa pisang dunia dengan pisang di syurga. Baik. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi, fi wadhillim mamdud, maknanya duduk dalam lembayung naungan. Dhil ni maknanya bayang-bayang, lindungan. Kalau kita kata fi dhilal al-Quran, di bawah lembayung al-Quran kan. Itu tafsir, apa nama kita tafsir. Kita huraian al-Quran oleh Syekh Qutb. Jadi dhil yang Allah dimaksudkan ini dalam lembayung payungan Allah Ta'ala yang sangatlah meliputi. Orang yang duduk dalam syurga tu dia tak merasakan kehangatan mentari. Dia tak merasakan kepanasan bahang matahari. Dia tak ada. Aman, damai, redup. Bukan setakat itu. Ada ma'im maskub. Air yang bagi, yang dituang, yang mencurah. Itu tuan-tuan. Saya pernah bawa. Ada seorang tok syekh Arab. Jadi kaki ada sense of humor dia kan, kaki melawak juga. Naik ke batang bang. Dalam perjalanan tu mungkin kami lalu ke highway, melintasi highway. Daripada jauh dia nampak ada latar apa ke highway. Tak ada tapak kot, ada latar. Nampak ada kindar. Dia tengok ke jauh tu, subhanallah. Beritahu, very cool. Terjun apa pun. Dia kata cantik, dia kata. Dah semua dekat Malaysia ni, apa lagi nak tinggal kat syurga? Dia nak beritahu, dia melawak lah benda tu. Tapi nak ceritanya, indah je yang dia nampak. Arab tempat dia bukan nak ada air terjun yang indah dengan perimbunan buah-buah, apa nama, hijauan apa semua. Ada kat tempat kita. Ada juga kat tempat-tempat yang lain. Tapi bagi bila itu digambarkan, sebenarnya itulah satu keindahan. Redup, ada naungan, pokok, kemudian adanya air yang mencurah-curah keluar. Suasana tu aman damai. Poin nak ceritanya ialah orang yang duduk dalam syurga ni, benda ni cukup selesa, nikmat belaka. Macam kita sebutkan dulu, terhampa duduk di atas sofa, boleh terlentang macam tu. Nikmat tuan-tuan. Wa ma'afakihatin katsirah, dan ada buah-buahan yang banyak. Makna kata bukan takat pisang saja yang dinyatakan tadi, bahkan lebih daripada itu. Segala buah-buahan yang lain. Dan buah-buahan ni pula boleh makan belaka, dia tak ada kira musim. Kalau sekarang ni kita nak kira musim. Belah utara sekarang ni musim durian. Pun belum tentu merata juga. Belah-belah bentuk pun ada durian lah kan. Dia ada musim, ada musim. Dia putus. Tapi dalam syurga buah-buahan banyak tanpa musim. La maqtu'a, maknanya tak ada terhenti. Sentiasa ada buah-buahan. Apa saja buah-buahan yang kita nak makan, ada belaka. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Kadang-kadang kita ada musim pun, kita kan boleh datang pergi gerai orang jual buah-buahan, kita pergi ambil makan macam tu. Tak boleh, tak dibenarkan, mamnu' kita, dilarang. Lagi kita tak bayar duit, lagi tu tak boleh ambil. Kalau boleh makan pun, dia boleh potong sikit-sikit bagi kita makan. Ha, kalau buah durian, nak cerita temerang orang jual durian, dalam tu dia tembuk, dia potong sekerat dia. Bagi hal yang tembuk sekerat tu, atas kepakaran dan pengalaman dia, dia nak elok lah. Jadi bagi klien dia, bagi apa nama pembeli makan, elok. Bawa balik rumah, hak lain tu semua busuk. Tapi kalau dalam syurga, kita tak ada siapa yang halang, boleh ambil belakang buah-buahan. Dia kata, la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Lagi apa yang ada di sana? Wa furushim marfu'ah. Firash ni hamparan, tilam. Tilam yang terbentang, lagi empuk. Punya selesa. Kalau dalam kita baca hari itu, ala surim maudunah. Berada di atas katil yang bertatah permata. Ayat 15. Yang ni ada tilam yang empuk. Dan Allah Ta'ala tambah lagi, inna ansya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami mencipta mereka itu. Siapa mereka itu yang dimasukkan dalam ayat ini? Para bidadari yang disebutkan untuk ayat yang ayat 22 itu, wahurun 'ain. Mata apa nama bidadari yang mempunyai mata yang cukup cantik menawan. Allah Ta'ala kata Allah cipta bidadari syurga ni secara direct insya, tanpa ada proses kelahiran. Kalau tuan tanya asal usul bidadari, bidadari itu ialah, kalau boleh kita nyatakan, dia adalah umpamanya manusia yang digambarkan tapi disipta direct macam itu. Tanpa perlu ada proses persenyawaan, tanpa perlu adanya pertemuan antara apa nama sperma dan ovum, tak ada. Dia tak payah nak salin dulu baru nak jadi orang apa tak. Allah Ta'ala jadikan direct dia jadi bidadari yang berupa manusia. Yalah, kalau tak berupa manusia, siapa yang nak betul kan? Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka itu perawan-perawan belaka. Tak ada hak jenis second hand, tak pernah kata lah. Kalau kita nak jatuh, tak ada lah yang jenis yang bukan perawan. Semua nak darah belaka. Dia dari itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga ashabul yamin. Baik, uruban atraba. Dahlah muda belia, cantik perawan, anak darah belaka, comel-comel. Sebaya semua. Tak ada yang tua, tak ada yang muda, tak ada yang kerepot. Semua sama. Kemudian, uruban atraba. Yang memandang ashabul yamin, yang memandang tuan empunya, penghuni-penghuni syurga ini, dengan rasa cinta, rasa kasih sayang. Layan tu bukannya layan tak nak. Dan setengah-setengah kita kalau dekat dunia ni nasib-nasib lah kan. Ada hari mood tak baik, dapat layanan lebih kurang je. Tidak silap kena baca kopi sendiri. Kan? Ha. Kalau kena tak kena gaya, makan surau sudah lah. Balik rumah tu kira kenyang, tak ada apa dah. Ha. Ada ketikanya kena tidur kat luar. Ada setengah orang, apa nak salah, tidurlah kereta. Nasib lah kan, ada hari yang penuh cinta, penuh kemesraan, bagaikan raja. Ha, itu di dunia. Dunia ni dia boleh jadi macam-macam. Kerah dia boleh turun naik. Tapi kalau di akhirat, dalam syurga ini nanti, Allah Ta'ala sebutkan, bidadari itu dia sediakan memang penuh khidmat, penuh cinta, memang segala-galanya untuk penghuni syurga yang memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata, Allah ciptakan semua bentuk nikmat buah-buahan, nikmat air, nikmat lembayung apa nama, payungan tadi, nikmat bidadari ini tadi, di ashabil yamin. Ini untuk ashabil yamin. Tulatum minal awwalin, banyak di kalangan orang terdahulu. Wa tulatum minal akhirin, dan banyak juga di kalangan orang yang kemudian. Ini yang kita katakan hari itu. Beza antara as-sabiquna as-sabiqun dengan orang-orang yang ashabil yamin. Ashabil yamin atau ashabul maimanah tadi. Dan Allah Ta'ala sebut, ulaikal ladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu ialah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka itu mendahului untuk melakukan kebaikan. Itu as-sabiquna as-sabiqun. Hak tu rare. Zaman-zaman mutaakhir, zaman di akhir zaman ini, benda tu agak kurang manusia yang begitu berbanding di zaman salafus salih, di zaman sahabat Nabi. Manakala dulu kan ashabul yamin, pasal apa dulu banyak, lima sekarang pun banyak. Pasal hak ni yang buat baik dalam standard biasa je. Dia buat. Istimewa dah tu yang baik ni pasal masuk syurga. Tetapi nak dibandingkan dengan as-sabiqun yang golongan awal tadi ni, golongan awal tu dia lebih ke depan untuk buat benda. Maka kalau kita boleh usahakan untuk yang itu, satu benda yang sangat hebat, akan termasuk di kalangan orang yang sedikit. Tapi kalau itu pun kita tak mampu, duduklah di tempat yang thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin, iaitu orang yang menerima buku amalnya dengan tangan kanannya, dan orang-orang ini dapat nikmat sebahagian daripadanya diceritakan dalam ayat yang ke 28 sampai ayat yang ke 38 tadi. Yang buat baik, yang amal saleh, yang tekun tauhidnya kepada Allah Ta'ala, yang menjunjung perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perah otak dia macam mana nak menjunjung tinggi syariat Islam ini, yang usaha gemelingkan tenaga dia macam mana nak sebarkan Islam tanpa sebarang masalah, tanpa ada berpilih kasih, kena usaha semua nak kena sampai belakang. Kalau yang satu yang biasa, ya, macam itu ya. Tetapi as-sabiqun ini, dia kena initiate lebih daripada itu. Dia kena jadi perintis untuk buat benda-benda yang mungkin sukar untuk dilalui oleh orang lain. Pasal itu nikmat itu, golongan itu dibezakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nantinya tetap juga syurga, tetapi golongan yang awal itu lebih hebat. Pasal itu tuan-tuan, kalau orang nak kata dari sudut amal, ya, amal mungkin sama, semua orang amal sama. Semua solat, semua zakat, semua puasa. Tetapi persaingan itu, perlombaan kepada kebaikan itu, siapa dulu buat, siapa yang merintis jalan, siapa yang jadi contoh, siapa yang menjadi ikutan, dia ada kredit lebih di situ untuk menjadikan dia golongan as-sabiqun as-sabiqun. Baik. Dan walau bagaimanapun, dapat as-sabiqun as-sabiqun pun tak apa, dapat yang kurang sikit, ashabul yamin pun elok dah tu, jangan jadi kita golongan yang berikutnya. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Apa dia? Dan ashabus syimal, golongan kiri, maksudnya golongan yang menerima buku catatannya daripada sebelah kiri. Kita sebutkan dalam bulan yang lepas, tuan-tuan, orang yang terima buku catatan amal ni selain daripada tangan kanan, yang terima dengan tangan kiri, dan ada yang terima min wara'i dhuhurihim, daripada arah belakang. Hak tu lebih celaka daripada golongan yang terima dengan tangan kiri. Jadi kalau baca ayat ni cerita tentang azab golongan yang terima buku dengan tangan kiri, maka yang lebih teruk daripada itu, kita boleh bayangkan, lebih teruk lagi dia punya azab dan balasannya nanti. Baik, siapakah golongan kiri itu? Allah Ta'ala tak apa nama perincikan dalam surah ini tentang sifat perangai golongan lelaki, golongan kiri ini. Tetapi Allah ceritakan natijah daripada sikap dan pendirian golongan kiri ini, apa yang dia akan dapat nanti. Dia terus diceritakan fi samumin wa hamim, golongan kiri ini bukan golongan kiri dari apa nama sosialis dengan komunis ni, golongan yang menerima apa nama buku amalan dengan tangan kiri, berada fi samum. Samum ini tuan-tuan ialah angin yang panas. Ada juga angin panas. Malaysia ada angin panas. Tuan-tuan nak rasa angin panas, rasanya cuba tengok kalau ada aircon, kita pergi duduk belakang blogo. Betul tak? Sikit-sikit kita dapat rasa panas. Nak lagi hebat, tuan-tuan, kalau pergi Mekah, pergi Madinah sekarang. Jalan dekat tanah taran, Masjidil Haram, sekali angin bertiup, memang rasa bahang, sebahang-bahang. Panas sungguh. Pasal tu tak boleh galakkan jalan berat, usi, nak shopping, window shopping ke shopping subuh ke, tak pernah elok dalam suasana yang sangat panas. 48 darjah Celsius, Madinah 53. Angin tu panas. Kalau musim sejuk, kita akan rasa bayu, angin sejuk je. Bila musim panas, angin tu cukup panas. Kerana tu tuan-tuan, bila kita baca hadis, Nabi duduk Madinah kan. Bila sampai hadis Nabi bila orang nak solat zuhur, Nabi kata abridu, tunggu sejuk dulu. Pasal apa? Kerana tiupan angin yang panas tu Nabi ibaratkan bagaikan tiupan daripada neraka. Panas sungguh. Tambah kalau zaman Nabi dulu dengan masjid bukan ada aircon, bukan ada dinding. Semua dengan direct dengan upah pelepas tamah tu ada matahari, angin boleh tiup keluar masuk dengan bentuk yang panas macam tu. Nabi suruh tunggu dulu. Sahabat Nabi bila solat pun lantai tu bukan ada kapet sejuk macam ni. Bila nak sujud, tarik tangan baju, letak dalam jubah dia tu, sujud atas jubah tu. Ambil lapik, letak lapik tu, sujud atas, duduk letak kadang di atas, letak lapik. Nabi pun ada sejadah kecil Nabi untuk dalam solat, letakkan di depan umrah Nabi. Itu saya nak tunjukkan suasana bila sangat panas sampai ke tahap itu. Jadi panas ini merupakan sebahagian daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli neraka. Bukan takat angin panas saja, wahamim dan air yang mendidih dan menggelegak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini azab neraka, standard azab neraka. Suasananya panas, namanya pun nar. Nar ni api, dia panas, sifatnya panas. Tak ada cerita dalam Quran azab neraka ni bentuk sejuk, tak ada. Cerita semua dalam bentuk yang panas. Bila ditanya oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa halnya? Apakah kesudahan Abu Talib? Bagaimana Abu Talib menyayangi Nabi? Abu Talib ini mempertahankan dakwah Nabi. Abu Talib begitu dan begini dengan Nabi. Dia menderita sama bila Quraisy boikot kaum Bani Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dia teruk sama kena. Tapi dia mati dalam keadaan tak beriman. Al-Abbas tanya kepada Nabi, apa cerita Abu Talib ini? Bagaimana? Apakah jadi pada dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalau takkan aku." Nabi kata, "Abu Talib ini berada di dalam neraka fi dhahdahin minan nar, fi dhahdahin minan nar." Neraka yang paling cetek daripada api neraka. Kalau takkan aku, mana takkan syafaat Nabi, wa fi darqil asfali minan nar. Itu neraka yang paling bawah. Pasal kekufuran yang dia lakukan. Kita dalam hadis yang lain dalam Muslim kata, inna ahwana ahli nari, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan sekali Abu Talib, diberi pakai munta'ilun bina'lay, diberi pakai dengan kasut daripada neraka. Neraka adalah cetek, bagi pakai kasut pula tu nak cover daripada api neraka tu. Ni api yang air yang panas tadi ni, daripada angin yang panas, api yang menggelegar, pakai kasut lagi. Nabi kata, ya uli dimah, menggelegah otak Abu Talib. Itulah azab neraka paling baik, yang paling ringan. Ini cerita dia. Jadi ashabus syimal fi samumin wa hamim. Angin pun panas, airnya pun panas dan mendidih. Nak minum ke, nak apa ke, panas. Sedangkan cerita air, sifat air ni tuan-tuan, kalau dalam perbahasan syarak dan sebagainya, air ini selalu digambarkan sebagai penyejuk. Bila kita marah kan, antara tipsnya ialah kena ambil wudu. Karena kemarahan itu panas. Bila berwudu dia akan menyejukkan kepanasan itu. Dia akan meredakan kemarahan. Sebahagian daripada sifat. Tapi bila sampai pada neraka, tak ada dah sifat menyejukkan dengan air. Lagi apa? Ada juga, kalau di syurga ada naungan, neraka pun ada naungan juga. Kalau di syurga tadi ada wadhillim mamdud, ada naungan yang meliputi, rimbunan pokok yang meliputi, yang indah dan sebagainya. Untuk ahli neraka ada juga wadhillim min yahmum, dan apa nama, naungan, litupan, bayang-bayang min yahmum, daripada asap hitam. Asap parasah dan berkumpul-kumpul ni, dia bukan ada payung, bukan ada kemah, bukan ada kenopi. Tetapi asap hitam itu yang memayungi. Asap hitam yang kotor, yang panas. Macam tuan-tuan lama tak Allah apa nama enjin kotak pun semua kan. Yang kita no asap. Itu asap putih. Kalau asap hitam, asap hitam dia naik kumpul. Kalau duduk kilang, lalu kat kilang kan dia keluarkan asap. Asap hitam itulah yang berkumpul-kumpul. Itulah yang menjadi, yang menaungi iklim, suasana sekeliling ahli neraka. Bukan benda yang menyelesa, yang selesa benda itu. Itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi nak digambarkan apa? La baridin wala karim. Suasana-suasana tu memang tak ada lah, dah kata api pun panas, angin pun panas, air pun panas. Dah tentulah begitu. Dan Allah Ta'ala kata, la barid. Allah tekankan lagi, la barid. Tak ada sejuk dah neraka ni. Wala karim. Dan tidak ada yang menyenangkan. Tak ada kemuliaan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat, ini ganjaran, ini balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli neraka. Baik, baru masuk kepada yang berikutnya. Pasal apa ahli neraka ni sampai tahap ni tak ada dapat? Teruk sangat dia dapat ni, pasal apa ni? Tengok ayat 45 dan seterusnya. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Pasal apa yang dapat azab jantungnya teruk tadi ni? Kenapa kepanasan? Kenapa tidak dimuliakan? Allah Ta'ala ceritakan sikapnya. Baru Allah kata balik. Ceritakan balik sifat. Nak beritahunya, golongan ashab syimal ni, hak ni lah batasan dia. Jaga baik-baik. Beritahu baik. Bila kita tengok ngerinya, orang kalau kita nampak macam ni punya teruk perasaan, tak nak jadi golongan ni. Tak mau pun dia kata. Tak mau ikut nasib macam tu. Baik, apa nasib itu kita dah tahu. Bagaimana, apakah sifat dan perilaku yang menyebabkan menerima nasib yang sebegitu? Ha, baru diceritakan. Nak tarik sepenuh perhatian kita ni. Nak tengok apa benda yang dia boleh buat. Yang menyebabkan semua kena azab macam ni. Supaya kita tobatlah, kita takkan buat. Kita takkan lalu jalan yang tak dilalui oleh golongan ashabu syimal ini. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka itu kanu dulu ni, qabla dhalika, sebelum daripada kena balasan azab Allah Ta'ala ni, sebelum tu bila tu? Sebelum tu bukan ke akhirat, sebelum tu kita di dunia. Masa hidup ke dunia, hidup ke sedang menanam hasil, menanam padi untuk dituai di hari akhirat tu. Jadi qabla dhalika dalam ayat ini cerita hidup ke dunia ketika kita mukallaf, kita ditaklifkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Mutrafin, hidup bermewah-mewah. Ay, salah hidup bermewah. Salah apa? Hanya-hanya pula salah. Takkan hidup bermewah maksud dengan kau? Bukanlah maksudnya bermewah begitu saja. Dia bermula daripada keingkaran. Bermula daripada kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Dan kekufuran itu membawa membawa dia. Bila dia hidup mewah, bila dia senang, bila dia kaya raya, dia tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak reti nak bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan, topik kita hari ini cerita syukur lah. Tak? Cerita dia syukur. Pasal orang yang tak bersyukur bila dia hidup mewah, dia kira hidup tu segala harta, segala duit, segala kemudahan yang dia ada, hanya untuk masa dia hidup. Dia lupa untuk salurkan kemewahan itu pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Jalan yang Allah Ta'ala redha itu bukan hanya sedekah. Sedekah itu satu masai. Wakaf, ya, contoh yang berikutnya. Bagi hadiah, tolong orang. Bagi beasiswa kalau kita nak biaya ke orang. Infak ke jalan Allah Ta'ala. Kita sendiri buat ibadat dengan harta yang kita ada. Kerana itu orang yang ada harta benda, tuan-tuan. Bila kita bincang tentang apa nama? Ibadat haji kan? Ibadat haji ni, salah satu syarat dia mesti ada istita'ah. Ada kemampuan. Cerita dia, bila ada kemampuan, sudah cukuplah syarat untuk kita melakukan haji. Berapa ramai di kalangan manusia yang tak pernah ambil inisiatif untuk memenuhkan syarat berkemampuan tadi. Dia boleh usahakan untuk pelaburan yang kadang-kadang tak tahu asal usul, tak tahu punca mana. Tambah kalau jenis skill cepat kaya tak, lagi cepat orang masuk. Dia boleh laburkan duit tu dalam sesuatu benda yang jauh lagi nak dapat. Tapi tak sikit peluang diambil untuk menabung, memenuhkan syarat istita'ah, kemampuan tadi untuk melengkapkan dirinya, melaksanakan rukun Islam. Dia kena ada inisiatif yang tu. Bila dah penuh yang tu, barulah ambil kira yang berikutnya pula. Cukup penama dah daftar ke tak daftar, kena nak terbuta 20 tahun lagi. Itu pun secara teknikalnya, kalau nak terbuta 10 tahun tu, sebenarnya bolehlah celah. Potong queue tu boleh dapat lagi. Banyak cara pula tu. Cuma fikir lagi, kadang-kadang orang kata, eh tak padan sangat. Nak pergi sampai puluh-puluh ribu macam tu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, puluh ribu juga. Hari ni 14 ribu. 10 tahun lagi, 25 ribu lah. Sama je nilai dia tu. Pasal inflasi duit kita dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita mengembat. Boleh ke sana. Kadang-kadang tu boleh melancong. Kalau pergi Bali tu selama bulan sekali, boleh pergi. Boleh shopping kat Bandung. Boleh pergi Shenzhen, pergi lagi. Boleh pergi enjoy lah kata-katakan. Kalau atas nama kerja, tak apa. Atas nama enjoy, ini lebih lagi. Tapi peruntukan untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Peruntukan untuk membantu, membiayai orang yang susah. Yang tu kita sikit sangat nak buat. Itu adalah golongan yang titik tolak asalnya ialah tidak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan bila sampai ke tahap yang begitu teruk, inilah Ashabu Syimal hidup bermewah-mewah. Dia sombong, dia takabur, dia tidak bersyukur, dia tidak infak di jalan Allah Ta'ala. Dan semua itu menandakan kekufuran. Kufur nikmat. Sekurang-kurang. Wa kanu yusirruna 'alal himtil 'azim. Dan mereka itu yusirruna. Perkataan israr ini tuan-tuan, dia bukan sekadar buat macam tu je. Al-himtil 'azim ni dosa yang besar. Dia bukan sekadar buat, tapi yusirru israr ni maknanya dia, kalau orang pernah kata, dia ketegak. Dia nak buat benda tu. Kekal. Kalau orang bagi tahu pun, dia tak ubah. Dia tak nak ubah. Degil, kedegilan dia untuk melakukan, terus-menerus melakukan dosa besar. Terus-terusan tak membayar zakat. Terus-terusan dengan duit yang ada dia joli. Dia boleh mendapat gaji RU kalau kita nak kata style orang ni. Bukanlah kata orang di KL lah. Dia sebenarnya seluruh Malaysia, seluruh dunia style dia. Dengan kemewahan yang ada tu, dengan nikmat apa nama, harta benda yang ada tu, dia apa yang dia fikirkan hanyalah keingkaran kepada Allah Ta'ala. Israr itu. Pasal tu tuan-tuan, ayat ni ada seni dia. Manusia ni buat salah, memang semua buat salah. Garanti dah akan ada yang buat dosa. Pasal itu yang Allah Ta'ala janjikan. Allah Ta'ala sediakan pintu taubat sejak mula Allah cipta alam lagi. Menandakan manusia ni akan terus buat salah. Akan terus buat salah. Akan ada yang buat salah. Itu satu level. Tetapi bagaimana seorang manusia, hamba tu bila dia buat salah, bagaimana dia menangani kesalahan itu? Allah Ta'ala, kalau kita baca hadis-hadis tentang taubat, orang memang, manusia ni memang dia akan buat salah. Tetapi Allah Ta'ala suka orang yang buat salah itu, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu dia melakukan salah dan dia segera bertaubat, orang itu tidak israr. Maknanya dia tidak ketegak dia tak degil untuk melakukan dosa itu. Dia terbuat. Hari itu hawa nafsu dia lebih, dia buat. Sekali-sekala jadi lagi. Duk kerap juga, tapi sebenarnya nak elak, dia memang nak elak. Cuma kadang-kadang tu suasana, tidak ada bantuan, apa nama, environment yang tak sesuai, maka menyebabkan dia terjebak dan terjebak. Tapi kalau orang kata, sudahlah tu, bolehlah tu, mari kita matang balik. Jom mari kita mula dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, dengan lembut hati dia boleh ikut. Itu satu keadaan. Mudah-mudahan tuan-tuan habis teruk pun kita, takat-takat tu sudahlah. Buat, patah balik. Buat, terbuat, patah balik. Yang ini, yang cerita ni ialah, ya kanu yusiruna. Dulu ni memang sentiasa, semua. Tak ada patah balik. Memang sungguh-sungguh, kalau buat yang tu, dia akan tekak. Dulu, kini dan selamanya, nak buat hati. Kalau kata kaki judi sampai tu sudah. Tuan-tuan cerita kaki judi ni, biar ada apa-apa kerana pun, biar ada miskin sekali pun. Satu kes sebelah Perak, orang collect duit semua nak bagi bantuan pasal masuk dalam suap rabar ke apa, hidup di dalam pokok, kebun kelapa sawit. Dindingnya, tiangnya tiang, kelapa tiang pokok kelapa sawit. Bumbungnya ialah pelepah-pelepah kelapa sawit tu, betul-betul kalau rapat sikit. Dindingnya ialah dengan plastik-plastik bumi ya. Punya miskin hidup satu family. Impun-impun duit bila bagi. Tak ubah juga. Lama tu keluar lagi cerita. Impun-impun duit nak bagi. Bila cek punya cek, semak punya semak. Hak bapak, hak ketua keluarga tu. Kaki noweko. Kaki judi. Itu serut. Jenis tu yang dia tak sedar diri dapat nikmat dia terus. Ini tu keadaan. Walaupun papa kena nak. Walaupun susah. Tapi bila orang panggil bantuan. Benda pertama bukan nak selamatkan keluarga dia daripada kemiskinan. Benda pertama macam mana nak gandakan duit ni. Melalui jalan. Nombor ekor dan duit. Itu buruknya benar. Baik. Dan yang lebih dahsyat daripada itu dosa yang berikutnya disebutkan. Wa kanu, dan mereka tu terus-terusan dulu yaquluna aiza mitna, dan adakah bila kami mati nanti ni, wa kunna turaban wa izaman, dan kami ni akan jadi turab, jadi tanah, wa izaman, dan tinggal tulang belulang, tak ada apa dah. Jadi tanah tinggal tulang macam tu aja. A inna lamma bu'utsun, adakah kami betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah? Tanya boleh. Ini ialah keingkaran golongan kufar yang ada pada setiap umat Nabi-Nabi. Sejak daripada Nabi dakwah Rasul yang mula-mula sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertikaian dia selain daripada ketauhidan Allah Ta'ala ialah betul ke cerita kalau mati lepas tu kena bangkit pula semula. Betul ke? Soalan itu. Kita dah sebut dulu. Keingkaran kepada hari kebangkitan ini sebenarnya bertitik tolak daripada perasaan, sikap tidak mahu terkongkong dengan syariah. Tak mahu terkongkong dengan peraturan dan undang-undang. Tak mahu terkongkong dengan etika masyarakat. Dengan peraturan. Pasal bila adanya hari kebangkitan, maknanya adanya perbicaraan. Ada kira bicara, akan ada ganjaran dan balasan. Nak ada ganjaran dan balasan itu, dia akan bertitik tolak ditimbang amal tadi ni. Amal yang ditimbang itu disimulkan dengan dosa dan pahala. Dapat mana dosa dan pahala ni? Dia bukan datang masa hari mahsyar tu. Dosa dan pahala tu dikutip sejak di dunia. Dan bila kutip kat dunia, datang mana dosa dan pahala ni? Dia datang daripada amalan, perintah dan larang. Buat perintah dapat pahala, buat hak larang dapat dosa. Jadi perintah dan larang itu sebenarnya adalah suatu bentuk peraturan. Itulah agama, itulah syariah. Jadi mengingkari hari kebangkitan sebenarnya naik ke hak paling awal sekali itu. Tidak perlu ada peraturan dan undang-undang, tak perlu ada syariat. Pasal tak mau ada syurga, tak mau ada dosa, tak mau ada pahala. Kalau tak ada dosa, tak ada pahala, nothing. Tak ada sebarang benda yang mengganggu. Tak ada sebarang benda yang mengikat manusia itu. Perilaku dia, akidah dia ke akhlak dia dan sebagainya. Dia boleh cakap apa suka dia. Dia boleh tuduh orang apa suka dia. Dia boleh buat telahan suka hati dia. Benar. Itu yang cuba dilakukan dan dihidupkan oleh cendekiawan sarjana-sarjana barat. Apa dengan teori-teori pelik dia. Darwinnya dengan macam tu. Skinnernya, Freud, apa benda semua tu. Membangun menjurus kepada tidak ada hari kebangkitan. So, tidak ada dosa dan pahala. Kalau tak ada dosa dan pahala, tidak ada amal soleh, tidak ada maksiat, tidak ada peraturan untuk dipertiti. Yang itulah kena. Dan sama juga soalan yang berikutnya. Awa aba'unal awwalun. Adakah betul kami ni bangkit? Tok nenek moyang kami dulu kena bangkit juga. Soalan seakan-akan begitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul, Muhammad beritahu, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqat yaumil ma'lum. Yang ini tuan-tuan kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai takat. Dan kita buka kalau ada apa-apa soalan yang kita datang. Ada apa? Tak apa lah. Jadi kalau tak ada apa, untuk bulan 8, tempat-tempat lain kita pindah kepada 31 Julai. Ha, jadi kalau tak ada masalah, kalau tak ada pun tak boleh. Kalau kita berehatlah pada bulan 8. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi kat Tuhan tu.